بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم من النار إخواني في الله أعزني الله وإياكم kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat-Nya yang diberikan kepada kita semua. Nikmat yang tentunya tidak akan mungkin bagi kita untuk menghitung-hitungnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Innal insana ladzalumun kafar." Apabila kalian menghitung-hitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh kalian tidak akan mungkin bisa menghitungnya. Dan sungguhnya manusia itu adalah makhluk yang sangat zalim dan sangat kufur. Pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala setelah menegaskan bahwasanya tidak akan mungkin bagi hamba-hamba ini untuk menghitung nikmat-nikmat-Nya yang begitu banyak, Allah khabarkan tentang keadaan keumuman manusia bahwasanya mereka itu adalah makhluk yang zalim, makhluk yang tidak bisa menempatkan perkara-perkara sesuai dengan tempatnya. Nikmat tempatnya yang dituntut adalah untuk disyukuri, kemudian taat kepada Zat yang telah memberikan nikmat, melaksanakan perintah-perintah-Nya dan menjauhi larangan-larangan-Nya. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala tegaskan di sini bahwasanya keadaan insan ladzalumun kafar. Mereka adalah makhluk yang sangat zalim dan sangat kufur. Inilah keadaan kebanyakan manusia ikhwan fillah dalam mensikapi nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Dan tentunya seorang yang telah mengetahui perkara ini hendaknya berusaha agar keluar dari keadaan tersebut dan menyambut seruan Allah Subhanahu wa taala untuk bersyukur kepada-Nya. Bahkan Allah telah menjanjikan dengan kesyukuran tersebut nikmat yang lain sebagai tambahan. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Apabila kalian bersyukur, maka sungguh aku akan tambah nikmatku atas kalian. dan apabila kalian kufur maka sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Ketahuilah ikhwani fillah bahwasanya nikmat yang kita berada di atasnya yaitu nikmatul Islam wa nikmatus sunnah wa nikmatut thalabil ilm itu adalah seagung-agung nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seorang hamba. Tidak sebanding dengan semua yang ada di muka bumi ini. Oleh karena itulah ketahuilah kadar nikmat tersebut sehingga kita bisa mensikapinya dengan benar. Banyak dalam Al-Qur'an Allah memerintahkan kepada kita untuk mengingat-ingat nikmat. Karena dengan mengingat-ingat nikmat Allah akan terlahirkan kesyukuran. Wadhkuru ni'matallah. Ingat-ingatlah oleh kalian nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau kita mengingat semuanya, tidak akan mungkin kita bisa mampu. Karena begitu banyaknya nikmat. Akan tapi cukup dengan mengingat yang besar ini, ikhwan fillah. Nikmat Islam, nikmat sunnah dan nikmat talabil ilm. Di antara sekian nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Karena ketiga nikmat tersebut sangat jarang orang-orang yang bisa mengumpulkannya, ikhwan fillah. Kalau nikmat Islam saja telah jarang orang-orang yang bisa mendapatkannya, terlebih lagi nikmat sunnah, terlebih lagi nikmat untuk bisa menuntut es di zaman manusia membencinya, di zaman manusia menganggapnya sebagai suatu kemunduran dan suatu perbuatan yang sia-sia. Baik, sehingga para salaf kita ketika mengetahui besarnya nikmat Al-Islam, demikian pula nikmat sunnah, mereka sangat bergembira. Sangat bergembira dengan kedua nikmat tersebut. Dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atasnya. Tidak rela untuk diganti dengan selainnya. Di antara perkataan salaf, ma adri ayu ni'mataini afdalu alayya an hadani Allah lil Islam aw an yu'afiyani min hadhihi al ahwa. Aku tidak tahu dua nikmat yang mana atau yang mana di antara dua nikmat yang ada padaku yang lebih besar, yaitu nikmat untuk bisa berislam ataukah nikmat ketika Allah Subhanahu wa taala selamatkanku dari hawa-hawa nafsu, selamatkan diriku dari kelompok-kelompok kebinahan. Dan di antara bentuk kesyukuran dan manifitas, selain memanjatkan pujian untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, juga dengan mengarahkan nikmat tersebut kepada ketaatan kepadanya. Semakin hari yang dituntut seorang muslim semakin bertambah kebaikannya dan semakin sedikit keburukan-keburukannya, dan berusaha untuk menjauhi perkara-perkara yang bisa menghilangkan nikmat yang ada padanya dengan kemaksiatan, dengan kekufuran dan yang lainnya. Karena memang nikmat yang ada pada seorang hamba, ikhwan fillah, tidak akan Allah hilangkan sampai hamba itu sendiri yang menghilangkannya, baik dia sadari maupun tidak. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Dzalika bi anna Allah lam yakun mughayyiran ni'matan an'amaha 'ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Yang demikian itu dikarenakan Allah Subhanahu wa taala tidaklah akan merubah suatu nikmat yang diberikan kepada suatu kaum sampai mereka mengubahnya dengan tangan-tangan mereka sendiri. Jadi sungguh sangat celaka dan sungguh sangat merugi seseorang yang telah Allah muliakan dengan berbagai macam nikmat, kemudian dia menghilangkannya dengan tangannya sendiri. Na'udzubillahi min dzalik. Dan sebagaimana disebutkan tadi, ikhwani fillah, di antara nikmat yang agung yang Allah Subhanahu wa taala curahkan kepada kita adalah nikmat untuk bisa menuntut ilmu. Menuntut ilmu sunnah, menuntut ilmu Al-Kitab wa Sunnah dengan pemahaman salaful ummah. Dan di antara seagung-agung ilmu yang dipelajari oleh seorang muslim adalah ilmu tauhid. Ilmu yang dengannya seorang hamba bisa mengetahui hak-hak penciptanya dan bisa menunaikan hak tersebut dengan benar. Karena tidak sedikit manusia yang mereka telah tahu hak Allah Subhanahu wa taala, akan tapi mereka tidak tahu bagaimana menunaikan hak tersebut, sehingga akhirnya yang diinginkan kebaikan akan tapi terjerumus pada kebalikannya. Mereka menginginkan untuk beribadah kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah, akan tapi terjatuh dalam kesyirikan dan kekufuran. Ini tidak sedikit. Sehingga butuh seorang muslim betul-betul mengetahui perkara tauhid, karena memang inilah inti dakwah para rasul. Tidaklah mereka diutus kecuali untuk menyerukannya. Walaqad ba'atna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wa yajtanibut taghut. Dan sungguh telah kami utus pada setiap umat seorang rasul. Untuk apa? Agar menyerukan wa'budullah wa yajtanibut taghut. Beribadah kalian semua kepada Allah Subhanahu wa taala dan jauhilah sesembahan-sembahan selain Allah. Ini inti dakwah semua para rasul. Tayyib. Dan tentunya syaitan, ikhwani fillah, sebagaimana dia telah bertekad untuk terus-menerus berusaha menyimpangkan manusia dari jalan yang lurus, maka dalam hal ini pun mereka berusaha untuk menghalangi manusia dari menerima dakwah para rasul. Bahkan ini merupakan target utama mereka, yaitu tidak lain dengan berusaha untuk menjatuhkan manusia di dalam kesyirikan. Karena dengan kesyirikan berarti seorang hamba tidak akan mungkin bisa mendapatkan kesempatan untuk selamat, tidak akan mungkin bisa mendapatkan keselamatan untuk bisa merasakan kebahagiaan lagi. Dan inilah yang diinginkan oleh syaitan. Sebagaimana dia menjadi penghuni neraka yang abadi, maka dia pun berusaha untuk menjerumuskan manusia ini bersamanya. Inna syaitana lakum aduun fattakhidhuhu aduwa. Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'id. Allah tegaskan bahwasanya syaitan itu musuh bagi kita. Sebenarnya syaitan itu adalah musuh. Maka jadikanlah syaitan itu sebagai musuh, jangan kalian jadikan sebagai teman. Ini peringatan dari Allah ikhwani fillah. Bahwasanya syaitan itu betul-betul musuh kita, bukan teman setia kita. Maka jangan sampai seseorang menjadikan syaitan itu sebagai temannya, tapi jadikanlah dia musuh yang senantiasa berhati-hati darinya dan menjauh darinya. Dan tidaklah yang diinginkan syaitan kecuali untuk menjadikan kalian semua sebagai ashabis sa'ir, sebagai penghuni neraka yang menyala-nyala. Dan jalan pertama yang mereka tempuh adalah menjatuhkan manusia dalam kesyirikan, menjatuhkan manusia dalam kesyirikan, sehingga berbagai macam perangkat mereka sebarkan, ikhwanifillah, baik dari sisi syubhat maupun dari sisi syahwat. Ini dua perkara yang merupakan senjata utama syaitan untuk menjerumuskan manusia pada berbagai macam kesesatan, baik kesesatan syirik maupun kesesatan bid'ah maupun dosa-dosa besar dan bentuk kesesatan-kesesatan yang lain. Asyubhat wasyahwat. Adapun syahwat, ikhwanifillah, tidak ada obat yang bisa menyembuhkannya kecuali ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan syubhat, maka obat yang paling mujarab baginya adalah al-ilm, serta berusaha untuk mengungkap syubhat tersebut, mempelajari syubhat tersebut dan menguraikannya sehingga mampu untuk keluar darinya. Sehingga setelah kita mempelajari kitab tauhid pada pelajaran yang dulu, dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kemanfaatan dengannya, kita butuh untuk mempelajari syubhat yang terlontarkan dari syaitan beserta pengikut-pengikutnya. Sehingga apa yang ada di depan kita ini, yaitu kitab yang dikarang oleh Al-Imam Muhammad Ibn Abdul Wahhab An-Najdi rahimahullahu ta'ala, merupakan kitab yang penting bagi seorang penuntut ilmu untuk mempelajarinya setelah dia mempelajari kitab Tauhid, untuk bisa mengetahui syubhat-syubhat ahlu syirik dan mengetahui bagaimana menjawabnya, bagaimana keluar darinya sehingga dia selamat dari perangkap syubhat tersebut. Dan tentunya yang diharapkan, dia pun bisa menyelamatkan orang lain dari perangkap-perangkap tadi. Karena suatu kaum yang tidak mengetahui kejelekan, ikhwanifillah, khawatir dia tidak terasa terjerumus dalam kejelekan tersebut. Dan kita mempelajari syubhat bukan untuk menebarkannya, akan tapi berusaha untuk menguraikannya, mengungkapnya, kemudian menjelaskan kepada umat bagaimana menghilangkan syubhat tersebut, bagaimana menghadapi syubhat tersebut sehingga bisa tetap kokoh di atas al-haq. Sebagaimana dikatakan oleh penyair, "Arafu syarra wala li syarri walakin li tawqihi. Wa man lam ya'rif syarra min al-khairi yaqfi." Aku mengetahui kejelekan bukan untuk berbuat jelek, akan tapi untuk melindungi diriku darinya. Padahal siapa yang tidak mengetahui kejelekan dari kebaikan-kebaikan yang ada, maka dia akan terjatuh pada kejelekan dalam keadaan tidak dia sadari. Lalu apa itu syubhat, ikhwanifillah? Sebelum kita masuk pada beberapa pembahasan sebagai mukaddimah, sebelum kita membaca kitab Syekh ini, syubhat sebagaimana dikatakan oleh Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala dalam kitab beliau Miftah Daris Sa'adah yang dicantumkan dalam kitab ini halaman 10, qala rahimahullah ta'ala, "Wa syubhatu waridun yaridu 'ala al-qalbi yahulu bainahu wa bainan kishafil haqqi lahu." Asyubhah adalah sesuatu yang datang pada hati. Jadi dia datang kepada hati seseorang, yahulu bainahu wa bainan kishafil haqqi lahu, yang akan menghalangi antara dirinya dengan pengetahuan terhadap al-haq. Jadi itulah syubhat, ikhwan fillah. sesuatu yang datang kepada hati seorang sehingga menghalangi orang tersebut dari mengetahui Allah. Sesuatu kebenaran yang jelas. Ketika datang syubhat ikhwani fillah menerpa seseorang, tidak bisa mengetahuinya. Kenapa? Karena hati ini telah terkena syubhat, sehingga tidak bisa mengetahui perkara yang hak itu hak dan perkara yang batil itu batil. فَمَتَ بَشَرَ الْقَلْبُ حَقِيقَةَ الْعِلْمِ لَمْ تُؤَثِّرْ تِلْكَ الشُّبْهَةُ فِيهِ بَلْ يَقْوَى عِلْمُهُ وَيَقِينُهُ بِرَدِّهَا وَمَعْرِفَةِ بُطْلَانِهَا. Kemudian beliau menjelaskan tentang keadaan hati yang kokoh di atas ilmu. Beliau katakan, maka kapan saja syubhat ini menerpa suatu hati, kapan saja suatu hati telah terkena siraman ilmu yang hakiki, maka syubhat tersebut tidak bisa berdampak kepadanya. Bahkan ilmunya semakin kuat dan keyakinannya semakin kuat dengan membantah syubhat tersebut. Dan inilah keadaan para ulama yang kokoh di atas ilmu, ikhwan fillah. Ketika datang syubhat, mereka membantahnya dan dengan bantahan tersebut semakin menguatkan ilmu yang ada pada mereka. Semakin menguatkan keyakinan mereka tentang al-haq. Wa ma'rifati butlaniha, juga semakin kuat pengetahuannya untuk mengetahui kebatilan syubhat tersebut. Ini kapan? Apabila seseorang telah merasakan atau seseorang telah tersirami hatinya dengan haqiqatul ilm. Dari sini pula kita ketahui pentingnya seseorang mempelajari kitab ini, ikhwan fillah, kasyfus syubhat. Itu penyingkapan terhadap syubhat-syubhat yang dilancarkan oleh ahlu syirki wal kufur, sehingga seorang bisa betul-betul mencapai ilmu yang kokoh. Namun sebaliknya, keadaan hati yang lemah disebutkan di sini oleh Ibnu Qayyim rahimahullah taala, wa mata lam yubashir haqiqatal ilmi bil haqqi qalbuhu qad hadhihi syakka fi awwali wahlatin fa in tadarakaha wa illa tatabat ala qalbihi amdaluha hatta yasira syakkan murtaba. Inilah bahaya syubhat ketika menerpa hati yang lemah. Beliau katakan, dan kapan saja hati seseorang tersebut tidak terkena siraman ilmu yang hakiki, tidak mengetahui ilmu tentang al-haq, maka syubhat tadi akan meninggalkan pada hatinya keraguan-raguan di awal pertama kali datang. Baik, di awal pertama kali datang syubhat menerpa hati seseorang yang tidak ada ilmu padanya, tidak ada pengetahuan tentang kebenaran, maka akan terbekas padanya keraguan. Ini pertama kali datang menimbulkan keraguan-raguan. Fa in tadarakaha, dan apabila dia mampu untuk mengobatinya, ikhwan fillah, maka dia bisa sembuh. Dan pengobatan syubhat adalah dengan menuntut ilmu, dengan bertanya kepada ahli ilmu, dan dengan mendekat kepada orang-orang yang mempunyai ilmu. Ini apabila dia segera mengobatinya. Wa illa, akan tapi apabila tidak, tataba'at ala qalbihi amsaluha, maka syubhat tersebut akan semakin berturut-turut datang dan semakin marak jalila, sehingga muncul satu, kemudian dua, tiga, terus semakin banyak keraguan-keraguan yang timbul padanya hatta yasira syakkan murtaba, sehingga jadilah dia seorang yang ragu-ragu, tidak ada keyakinan padanya, ragu-ragu terhadap kebenaran yang pada awalnya dia telah mengakuinya. Ini bahaya syubhat. Dan tidak sedikit ikhwanifillah manusia yang kena syubhat ini, awalnya kafir di atas sunnah, kemudian mereka terjerumus dalam kebidaahan. Bahkan tidak sedikit pula orang-orang yang karena syubhat tersebut, yang awalnya mereka kafir dalam membela Islam, kemudian ternyata menjadi orang terdepan yang mencela Islam. Apa karena syubhat? Ketika datang pertama kali tidak segera diobati, sehingga terus timbul keraguan-keraguan pada dirinya, akhirnya menjadi orang yang celaka. Ini tentang bahayanya syubhat dan tentang keadaan hati manusia. Yang pertama kokoh di atas ilmu, yang kedua tidak ada ilmu padanya. Tentunya seorang muslim setelah mengetahui yang demikian ini, hendaknya bersemangat, bersemangat dalam usaha untuk mengokohkan hatinya dengan ilmu, sehingga ketika datang syubhat tidak bergeming di atas kebenaran. Dia tetap kokoh di atas kebenaran. Inilah hakikat istiqamah ikhwanillah. Hakikat istiqamah yang dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala sebagai sebesar-besar karamah yang Allah berikan kepada seorang hamba. A'zamul karamah dawamul istiqamah. Seagung-agung karamah adalah terus-menerusnya seorang hamba di atas keistiqamahan. Walaupun datang syubhat menerpa, dia tetap kokoh. Datang berbagai macam fitnah, tetap kokoh. Tidak limbung ke kanan maupun ke kiri. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menasihatkan kepada sahabat ketika dia meminta suatu perkataan yang tidak perlu lagi bertanya kepada selainnya. An-Sufyan bin Abdillah al-Thaqafi radhiyallahu anhu qala qultu ya Rasulullah قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا بعدك قال قل آمنت بالله ثم استقم. Wahai Rasulullah, katakanlah untukku suatu perkataan dalam Islam ini yang aku tidak perlu lagi bertanya kepada seorang pun setelah. Berarti pertanyaan yang sangat penting, pertanyaan yang seseorang kalau sudah mendapatkan jawabannya enggak butuh lagi bertanya tentang perkara yang lain. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Qul amantu billahi tsumma istaqim." Katakanlah, aku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian istiqamahlah. Istiqamah ikhwanillah. Tetap kokoh di atas al-haq. Inilah yang hendaknya kita semua memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja Allah perintahkan untuk istiqamah, seorang yang terbaik, bahkan makhluk terbaik secara mutlak, Allah perintahkan untuk istiqamah di atas perkara yang Allah perintahkan kepadanya, terlebih lagi kita. Allah katakan kepada beliau, fastaqim kama umirt, istiqamahlah engkau wahai Muhammad sebagaimana diperintahkan kepada. Maka demikian pula hendaknya kita semua berusaha untuk istiqamah dengan menjauhi perkara-perkara yang bisa memalingkannya. Di antaranya adalah dengan mempelajari ilmu, terutama ilmu yang menyingkap syubhat-syubhat ahli batin. Kemudian di antara perkara juga yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu taala rahimahillah dalam kitab yang bagus tersebut, yakni Miftahid Daris Sa'adah, beliau menyebutkan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, di saat beliau berguru kepadanya dan mengemukakan kepada gurunya ini berbagai macam pertanyaan. Tayyib, pertanyaan-pertanyaan yang muncul dan menginginkan jawaban dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Maka beliau nasihatkan, la taj'al qalbaka lil iradat wa syubhat mithla sifat jah. Fayatasharrabaha fala yadhahu illa biha. Walakin ij'alhu kazzujajati al-musmatah tamur syubhatu bi dhahiriha wa la tastaqirru fiha fayaraha bi safaihi wa yadfa'uha bi salamatihi. Jangan jadikan hatimu sebagai tempat munculnya sanggahan-sanggahan dan syubhat-syubhat. Seperti sifatnya, yaitu pusat. Sehingga pusat, afanihillah, dengan cepat dia akan menyerap kotoran yang ada di sekelilingnya. Maka jangan jadikan hati seperti itu sehingga menyerap ya, sanggahan-sanggahan yang muncul dalam diri kita. Demikian pula syubhat-syubhat yang datang terserap dengan cepat. Fala yadhahu illa biha, sehingga tidaklah muncul darinya kecuali dengan syubhat-syubhat dan dengan sanggahan-sanggahan ketika dia mendapatkan keterangan baik dari Al-Qur'an maupun Sunnah. Akan tetapi jadikanlah hati itu kazujajatil musmatah, seperti kaca yang kokoh. Melewatinya syubhat hanya lewati atasnya saja. Kotoran kalau melewati kaca ikhwanifillah hanya ada di permukaan kaca saja. Demikian pula hati hendaknya dia seperti kaca, ketika datang syubhat kepadanya, datang sanggahan-sanggahan terhadap syariat yang muncul seketika ketika mendengarnya, dia hanya ada di permukaannya, kemudian bisa segera dihilangkan. Wala tastaqirru fiha, tidak menetap di kaca tersebut. Fayaraha bisafaihi, maka dia akan melihat hati tersebut dengan kejernihannya. Karena kaca kalau sudah dibersihkan akan terlihat jernih. Wayadafa'uha bisalabatihi, dan dia akan membela dan menjaga hatinya dengan kokohnya keadaannya, sebagaimana kaca menjaga dirinya dari bercampur dengan kotoran-kotoran. Kotoran hanya di luar saja, ketika dibersihkan akan jernih kembali. Lain dia tangkal kotoran-kotoran yang ada dengan kekokohan sifatnya. Lain inilah sebagai pembukaan afanifillah sebelum kita masuk pada kitab yang sangat penting ini. Bahkan dikatakan oleh para ulama yang mensyarah kitab tersebut afanifillah bahwasanya kitab Kashfus Syubhat termasuk kitab yang paling pokok yang dikarang oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala. Kitab yang ringkas, akan tapi padat dengan manfaat. Namun apa yang kita butuh di sini, kita konsentrasi. Kenapa? Karena metode yang akan beliau pilih adalah metode munadharah. ya, sedang mendebat ahlul batil. Maka butuh kita memahaminya. Baik. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita untuk bisa mempelajarinya dan bisa mengambil manfaat darinya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.